Suara dalam rasa dua anak manusia dilanda cinta menangis dan tertawa selalu berdua selalu sama. Oh Tuhan, tuntunlah langkah mereka dalam bimbang, redakanlah keburuk hati dalam kesedihan. Dilanda cinta.